datang ke kotamu. Lama yang tidak bertemu. Oh, ingin diriku mengulang kembali berjalan-jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berdua dan dirimu pun tiada berbeda. Oh, namun kenangan sepanjang jalan mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra. Hujan yang awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu.